Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimullah, walaha ursilat ar-rusulu wa unzilat al-kutubu wa khuliqat al-jannatu wan-naru wa qad sarraha sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala bidzalika fi qawlihi wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Kata beliau, karena ibadah itulah walaha, yaitu min ajlil ibadah. Walaha min ajlil ibadah. Karena ibadahlah ursilat ar-rusul, ursilatir rusul wa unzilatil kutub. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, wa khuliqat al-jannatu wan-nar, diciptakan neraka dan surga. Dan Allah telah menjelaskan hal ini di kitabnya. Fi qaulih wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fal ibadatu hiya allati wujidat li ajliha al khalaiqu kulluha kama qala ta'ala. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah ay muhmalan. Maka ibadah hiya allati wujidat li ajliha. Maka ibadah itulah yang wujidat li ajliha, yang diciptakan, ya, yang dunia itu, makhluk itu diciptakan karenanya, karena ibadah. Al-khalaik, makhluk semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa minta dipertanggungjawabkan, tanpa ada ibadah, aib muhmalan. Dibiarkan begitu saja dengan sia-sia. Qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i menyatakan, la yu'mar wa la yunha, yaitu ayyutraka sudah, dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Wa qala ghairuh, dan ulama yang lainnya menyatakan selain Syafi'i, la yusabu wa la yu'aqabu, tidak diberi pahala atau tidak diberikan hukuman. Nah, ya, tafadhal, dibaca sini Iqbal, cengin suara dikit bang. Ini AC-nya udah nyala. Matiin tolong. Ya. Qawluhu wa laha ursilat ar-rusulu fa rusulu ursilat li bayani ibadati wal amri biha. Li anna an-nasa law taraku lima arafu al-ibadata as-sahihata min al-ibadati al-batilati. فالعباده لا بد ان تكون على مقتضى ما جاءت به الرسل وليس على مقتضى استحسان النفوس والعاده والتقاليد وانما الله رسم لنا كيف نعبده بما ارسل من الرسل بما ارسل من الرسل وانزل من الكتب. نعم. Ya, karena ibadah itulah rasul utus, fa rasul, maka rasul semuanya diutus dengan tujuan, dengan misi untuk menjelaskan ibadah dan perintah untuk beribadah. Karena manusia lauturiku, seandainya mereka ditinggalkan begitu saja, lamma arafu al ibadata as-sahihata minal ibadati al-batilah, maka tentulah mereka tidak akan mengenal, ini bukan lama ya, lama, lamnya lam jawab lau, manya manafiyah. Bukan lama, tapi lama. Maka tentulah mereka tidak akan mengenal ibadah, mana ibadah yang benar, mana ibadah yang salah. Maka ibadah labudda an takuna ala muqtada ma ja'at bihi ar-rusulu. Maka ibadah dia harus berada di atas ketentuan apa yang dibawa oleh para rasul. Tidak di atas ketentuan ya, baik sangka, apa yang disangka oleh jiwa baik, apa yang disangka baik oleh jiwa. ya, ataupun yang berdasarkan adat kebiasaan maupun taklid, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah ya, memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita beribadah ya dengan apa yang Allah utus ya, berupa dengan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ya, kemudian lanjut akibal allati khuliqat laha al-ibad. Summa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qawluhu wa laa mursalatu rusul. Qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qawluhu wa unzilat al-kutubu. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu. فالعبادة أمر من الله عز وجل وليس وفق الهوى. وفق خبر ليس. وخلقت الجنة والنار أي الجزاء. فمن قام بالعبادة على ما أمر الله فله الجنة. فله الجنة. الجنة نعم. Terus. ومن حرف فله النار. هذا هو المعنى الصحيح. Nah, cukup. Ya. Kemudian karena ibadah inilah makhluk diciptakan, hamba diciptakan. Allah Taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Syekh, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Kemudian kata Al-Maqrizi Syafi'i, walaha ursilat ar-rusul. Karena ibadah itulah rasul diutus. Allah Taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, Allah Taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya ya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Karena ibadah inilah kitab-kitab diturunkan. Allah Taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Maka ibadah adalah amrun minallah wa laysat wifqal hawa. Ibadah adalah perintah dari Allah, bukanlah ibadah itu menyesuaikan dengan hawa nafsu. Ya, kemudian kata Al-Maqrizi Syafi'i, wa khuliqat al-jannatu wan-nar, karena ibadah inilah diciptakan surga neraka, ai al-jazaa'. Ai al-jazaa' itu balasan. Faman qama bil ibadah, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah, ala ma amara Allahu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Maka barang siapa yang menyimpang dari perintah tersebut, maka falahul nar, dia mendapatkan neraka. Inilah makna yang benar, pemahaman yang benar terkait tentang ibadah. Terus, wa qawluh. Qawluh ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmatu minal khalqi. Fal hikmatu min khalqil khalqi. Nah. Yang pertama ya khalq masdar khalaqa. Masdar khalaqa yakhluqu apa? Hah? Apa? Naam. Khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu khalqun. Baik, yang kedua makhluk. Ini apa namanya? Hah? Naam, sama wa fal hikmatu min khalqil khalqi hiya al ibadah. Terus lam ta'lili ma khalaqahum abasan. Qala ta'ala apa hasibtum anna ma khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Baik. Maka hikmah penciptaan makhluk adalah ibadah. Maka lam di sini illa liya'budun lam ta'lil, yang menjelaskan sebab tujuan. Ya, itu maknanya ma khalaqahum abasa, yaitu Allah tidak menciptakan mereka sia-sia. Allah Taala berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja, bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nah. Ya. Terus baca coba sini. Siapa? Ahmad Abu Dujana coba. Khalaqahum abasan bal ibadatihi liya'budu muhal naf'al ibadatu lahum Ah, kencengin suaranya, anda enggak dengar. Wahal nafa'a. Wahal nafa'a al-ibadatu lahum am lillahi nafa'a lahum. Hada min rahmatihi bihim. Annahu amarahum ayya'budu li'ajli ayyirhamahum wa yukrimahum. Fal maslahatu a'ibadun lahum. Wallahu amarahum biha rahmatan lahum. Rahmatan. Rahmatan lahum. Wa ihsanan ilayhim. فبين في هذه الآية أن الحكمة من خلق الخلق هو أن يعبدوه. نعم. Itu ma khalaqahum abasan bal ibadah bal ibadatihi. Maknanya Allah tidak menciptakan mereka sia-sia begitu saja, bahkan Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Apakah ibadah tersebut bermanfaat untuk mereka atau untuk Allah? Nafa'aha lahum. Tentulah ibadah tersebut naf'uha lahum. Manfaat ibadah tersebut untuk mereka. Ini sebagai rahmat ya, dari Allah. Walaupun ada hakikatnya ibadah tersebut yang diperuntukkan untuk Allah, tapi hakikatnya untuk hamba. Ya, semisal dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Ya, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Ya, "Li'annahu taraka syaramahu, taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli." Kata Allah Ta'ala, semua amal ibadah anak Adam untuk dia. Kecuali puasa. Karena puasa untukku, kata Allah. Untukku. Aku yang akan langsung membalasnya. Mengganjarnya. Ya, karena dia meninggalkan makan minumnya karena diriku. Walaupun demikian, itu bukannya Allah yang untung. Allah yang untung. Allah yang mendapatkan efek positif dari ibadah kita. Walaupun ada lafadznya demikian. Tidak. Itu sebagai rahmat aja buat hamba. Ya, sebagai apresiasi untuk hamba dan juga sebagai motivasi untuk hamba bahwasanya puasa amalannya ini amalan yang khusus. Amalan yang besar. Bahwasanya amalan ini diperuntukkan untuk Allah. Kalau amal yang lain kata Allah, ya, kullu amal ibni Adam lahu, amal anak Adam untuk dirinya sendiri. Ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Ya. Barang siapa yang ingin bersyukur, dia bersyukur hakikatnya untuk diri dia sendiri. Ya. Wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur nikmat, dia enggak mau beribadah dengan ibadah qalbu berupa bersyukur, maka Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, enggak butuh. Nah, bisa dipahami sini ya. Ya. Annahu amarahum ayyabuduhu li ajri ayyarhamahum wa yukrimahum. Bahwa Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya supaya Allah merahmati mereka, Allah memuliakan mereka. Maka maslahatnya dari ibadah itu aidatun lahum, kembali kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan ibadah tersebut rahmatan lahum. Ini adalah rahmat untuk mereka. Wa ihsanan ilaihim, karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, maka jelaslah di ayat ini bahwasanya hikmah dari diciptakannya makhluk adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Terus lanjut Ahmad. Wa qauluhu ta'ala hada hisbanun bal yu'maru wa yunha li maslahatihi huwa fa yu'maru bil khairi wa yunha anil sharri li maslahatihi huwa. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah ibadah, tanpa ada larangan dan seterusnya? Ya, anila yomar, yaitu tidak diperintah, tidak dilarang. Maka hada hisban, ini adalah perhitungan yang batil. Ya, perhitungan yang batil. Assalamualaikum. Oh, masya Allah. Bulan puasa kirain libur. Bal yu'maru wa yunha, bahkan sang hamba diperintah, dilarang. Perintah larangannya itu apa? Limaslahatihi. Ya, demi kemaslahatan sang hamba, huwa sang hamba itu sendiri. Dia diperintahkan dengan kebaikan, dilarang dari keburukan, limaslahatihi huwa. Ya, untuk kemaslahatan diri dia. Maka Allah melarang kita syirik, itu kemaslahatan kita. Allah memerintahkan kita bertauhid, ya, adalah kemaslahatan kita. Allah melarang kita dari bid'ah, dari maksiat untuk adalah maslahatan kita, bukan untuk Allah sama sekali. Ya, ingat ya, walaupun ada lafaz dalil yang menunjukkan itu untuk Allah. Ya. Kullu amali ibni Adam lahu ila siyam. Ini hadis qudsi, sahih. Setiap amal anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu untukku, aku yang akan langsung mengganjarnya. Jangan dipahami karena puasa inilah Allah butuh. Karena puasa inilah Allah membutuhkannya. Tidak demikian. Ini sebagai rahmatnya. Ya. Itu karena Allah mengapresiasi kita. Karena Allah sebutkan ya, "Innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli." Karena dia meninggalkan makan minumnya karena diriku. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali punya tulisan bagus terkait hal ini. Ya, menjelaskan kenapa demikian. Nah. Terus lihat di matan. Lihat di matan. Wahuma tafsirani sahihani. Nah, kata Al-Makhrizi Asy-Syafi'i mengomentari tafsir dari Asy-Syafi'i dan yang lainnya yang menerangkan ayutroka sudah manusia mengira bahwasanya mereka ditinggalkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi pahala, tidak dihukum, maka keduanya adalah tafsir yang sahih. Fa inna sawaba wal iqaba, ya, maka karena sesungguhnya pahala dan maupun hukuman itu adalah matarat tabani alal amri wan nahyi. Keduanya merupakan konsekuensi dari perintah dan larangan. Wal amri wan nahyi. Wal amru wan nahyu, sedangkan perintah dan larangan huwa at-talabu lil ibadati wa iradatuha. Adalah tuntutan untuk beribadah dan menginginkan untuk beribadah. Ya, wa haqiqatul ibadah imtisaluhuma. Dan hakikat dari ibadah adalah merealisasikannya, merealisasikan keduanya. Merealisasikan keduanya apa? Merealisasikan ibadah dan keinginan untuk ibadah. Nah, terus lanjut siapa? Ahmad. Nah, maka keduanya ini tafsir yang benar, keduanya diperintah dan dilarang karena untuk diberi pahala kalau menjalankan perintah, karena menjauhi larangan wa yu'aqabu, dan dihukum karena tidak menjalankan perintah justru melakukan apa yang dilarang. Terus nah, maka sawab, pahala maupun ikob, hukuman mutarattaban. Keduanya adalah konsekuensi alal amri wan nahi, dari perintah dan larangan. Fala yakunu sawabun wa ikobun illa alal amri wan nahi. Maka pahala maupun hukuman itu tidaklah melainkan ya, tidaklah terjadi melainkan karena perintah dan larangan. Terus fayam tasilu amra fayuti'u fayam tasilu annahya fayajidani kul ma'asi. Maka hakikat ibadah adalah melaksanakan keduanya, yaitu imtisalul amri wan nahi. Ya, mereka itu melaksanakan perintah dan larangan. Apa maksudnya melaksanakan perintah? Fayuti'u, dia mentaatinya. Apa maksudnya imtisalun nahi? Fayajtanibu al-ma'asiyah. Dia menjauhi ya, segala macam maksiat. Itu namanya imtisal. Nah. Kemudian qala al-Makhrizi asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walihada qala ta'ala. Wa ma yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Kemudian kata Al-Makhrizi Asy-Syafi'i, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, seraya berkata, "Rabbana ya ma khalaqta hadza batilan." Seraya berkata, "Wahai Rabb kami, Engkau tidaklah menciptakan ini semua dengan sia-sia." Wa qala ta'ala wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi maupun apa yang ada pada langit dan bumi di antara keduanya, melainkan dengan hak kebenaran. Wa qala ta'ala wa ma khalaqallahu samawati wal ardi bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat. Dan agar Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalas tiap-tiap jiwa ya berdasarkan apa yang telah dikerjakannya. Nah, coba baca lagi sini. Siapa? Anda mau dengar ini? Siapa? Apip, Syekh Apip baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'ala wa tafakkaru fi khalqi samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Qul ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat ay dalalatun. Dalalatin. Nah, tadi perhatikan. Tahan dulu. Ah. Tahan dulu, habar. Sabar. Ah. Remnya belum. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat ayat, yaitu dalalah, petunjuk-petunjuk. Ya, petunjuk-petunjuk. Terus wa ulil petunjuk li ulil albab, bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Ai. Ayo. Ai, ashabil uquli. Ah, yaitu bagi para orang-orang yang memiliki akal. Terus. Fa mahallu syahidi. Apa mahallu syahid itu, maka poinnya di sini adalah, ayo terus. Ma khalaqta hadza batilan. Yakni abasan. Nah, yaitu poinnya di sini ayat ma khalaqta hadza batilan, yakni abasan. Engkau tidak menciptakan ini batilan, itu sia-sia, abasan. Terus fa khalaqas samawati wal ardi. Fa khalqus samawati wal ardi bi hukmihi, bi hikmatin. Nah, maka penciptaan langit dan bumi itu semua karena berdasarkan hikmah. Wahya ibadatu wahdahu la syarika lahu, yaitu beribadah kepadanya semata yang tiada sekutu baginya. Nah, terus wa qala ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, kemudian di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, bulan, apa, matahari, bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud pada bulan, namun sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, itu jika kalian beriman kepadanya. Terus fa khalaqus samawati wal ardi li hikmatin adzimatin. Nah, maka penciptaan langit dan bumi ini semua karena hikmah yang besar. Ayyakumal ibadi. Kenapa jadi majrur? Ayyakumal ibadah. Tinggal satu berarti. Ayyakumal ibadu. Apa i'rabnya ibad? Ibadu itu isim an. I'rabnya apa? Kok isim an? Apa i'rabnya? Fa'il yakum. Nah, terus. Ayyakumal ibadu bi ibadati rabbihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa la yanduruna ilaiha litasalli au linuzhati wa innama yanduruna ilaiha nadhara itibarin wa isti'adin wa istifadatin wa ta'dimin lillahi subhanahu wa ta'ala wa illa yakunu kalladina qala Allahu fihim wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha muridun. ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu. Baik. Maka penciptaan langit dan bumi itu karena hikmah yang besar, yaitu agar hamba menegakkan, menjalankan ibadah kepada Rabbnya, agar mereka merenungi penciptaan langit dan bumi. Ya, la yanzuruna ilaihi litasalli. Ya, jangan, bukan mereka melihat ke penciptaan langit dan bumi karena untuk tasalli, untuk bersenang-senang, ya, atau linuzah, atau karena ingin pariwisata. Ya, ngapain mau ke mana itu? Ana mau ke Switzerland. Ngapain tafakur alam? Subhanallah. Ngelihat salju. Ya, itu mah mau liburan, dia mau nuzha. Ya, dia mau tasalli, mau senang-senang aja. Mau ke mana? Mau ana mau naik gunung, ngapain? Tafakur. Ah, yang benar. Ana mau ke Ancol, lihat laut, tafakur. Ya, kalau niatnya itu enggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya tafakkur, pahala besar. Ya, pahala besar. Kemarin kita belajar ya, qawaid fiqhiyah ya. Ya, al-umur bimaqasidiha. Tergantung maksudnya. Innama yanzuruna ilaiha nadara tibarin. Namun yang nadar dijadikan sebagai nilai ibadah tafakkur adalah tatkala ia melihat ke penciptaan langit dan bumi tersebut dengan dengan pandangan yang di situ i'tibar, mengambil pelajaran wati'at, ya, di situ ya, mengambil apa namanya mau'idhah, ada nasihat di situ, wastifadatin, ngambil faedah, wa ta'zimin, dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kana, kalau tidak, yakunu kal ladina qala Allah fihi. Ya, karena kalau tidak mereka merenungi penciptaan langit dan bumi, maka mereka seperti yang Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka. Wa ka'ayyin min ayatin, dan banyak sekali dari tanda-tanda kekuasaan Allah fis samawati wal ard, ya, di langit dan maupun di bumi, yamurruna 'alaiha, yang mereka melewatinya, wa hum anha mu'ridun, namun mereka berpaling dari Allah, padahal mereka naik gunung, jalan ke laut dan seterusnya, tapi enggak bisa tafakkur. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa illa wa hum musyrikun. Dan mayoritas mereka tidak beriman, tidak mau mengimani, beriman pada Allah, melainkan mereka adalah musyrik. Nah. Terus, coba Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa ta'ala wa khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ai illa li hikmatin. وليس عبثا بل بحكمة وهي أن يعبد pusing langsung yubida apa itu yubida temannya siapa tuh abada yakbudu yuk abada yubid lah salahnya di mana lihat maknanya an yubada an yu'bada. Oh iya. Nah, terus an yu'bada wahdahu la syarika lahu, qala ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan dhalika dhannu alladheena kafaru qailul lilladheena kafaru minan naar. وقال أما جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فهذا ظن الذين كفروا ولكن ظن الذين آمنوا أن الله ما خلق السماوات والأرض Ayo baca nih. Masa masolihin? Mangsolihin di luar. Hah? Ada tuh mangsolihin di depan. Masang semen. Yang benar. Masolihah. Sering bingung Syekh Andika nih. Ya, ini akibat enggak mungkin nahunya. Enggak murojaah. Terus kenapa azomin? Kenapa? Itulah kamu lihat itu. Lihat dia azom, azom. Ghairu munsharif, enggak boleh pakai tanwin. Nah, li hikmatin. Kenapa azoma mansub? Kenapa? Emangnya maktub ke masoleh? Udah enggak. Terus? Itti'adu. Itti'ad masdar dari itta'adu yatta'idu itti'adun. Terus siapa ya? Nadorta ila hada khulki. Terus dallaka biabasin nam ngasal nggak tahu kosakatanya, kalau nggak tahu udah apa ya sudfatin kebetulan atau tabiatin. Ada makhlukun li hikmatin wa li ghayatin wa li manfaatin wa li faidatin. Banyak buka kamus. Sebelum dibaca sini, baca juga di rumah. Baca dulu di rumah. Dipirit-pirit dulu tuh. Apa ini? Apa ini ya? Irobnya. Datang ke sini bukan orang Arab, nggak buka kamus juga, aduh cakep deh. Ya barakallahu fikum. Ya, dari mana tadi? Wa ma khalaqna samawati wal ard. Ini udah belum? Di matan. Wa qauluhu ta'ala. Wa ma khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai illa lil hikmatin wa laysa abasan. Ya, yaitu melainkan dengan hikmah dan tidak sia-sia begitu saja. Bal bi hikmatin wa hiya ayu abada wahdah. Bahkan tujuan diciptakannya penciptaan langit dan bumi ialah karena sebuah hikmah, yaitu agar Allah diibadahi semata. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqna samawati wal ardha wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya secara batil, sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Demikian itulah dugaan orang-orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir karena mereka dimasukkan ke neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang beriman, beramal saleh sebagaimana kami samakan seperti orang-orang berbuat kerusakan di bumi, atau kami jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durhaka? Kan enggak demikian. Kalau begitu sama aja dong. Ya kalau enggak ada hikmah, ya jadi orang yang beriman sama orang kafir sama, yang bertakwa sama yang fujjar sama. Ini enggak benar. Ya, fahada dzannul ladzina kafaru, itulah dugaan orang-orang kafir. Adapun dugaan orang-orang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi ini batilan secara sia-sia. Namun Allah menciptakan keduanya li hikmatin, karena adanya hikmah dan manfaat maupun masalihah, berbagai maslahat. Wa adhamu ma yustafadu, dan yang paling besar yang bisa diambil faedah ya dari tujuan diciptakannya langit dan bumi, huwa al-i'tiadu wal i'tibar, yaitu untuk mengambil pelajaran. ya, untuk mengambil nasihat dan pelajaran. Fa idza nadarta, apabila Anda memperhatikan ila hadzal khalq, ke makhluk ini, dallaka, maka dia akan menunjukkan kepada Anda ala annalahu khaliqan wa hakiman, bahwa dia memiliki pencipta, dia memiliki hakim, mudabbiran, pengatur, qadiran ala kulli syai, yang mampu atas segala hal. Walaysa bi'abasin aw sudfatin, dia diciptakan bukan karena kesia-siaan atau karena kebetulan, aw tabiatin, karena sudah tabiatnya itu, karena proses alam gitu. Lah, hada makhlukun li hikmatin wa li ghayatin wa li manfaatin wa li faidatin. Ini semua adalah makhluk yang Allah ciptakan karena ada hikmah, tujuan, manfaat dan faedah. Terus Brandy, coba Brandy. Yujza. Al-mu'minu yujza bil jannati, wal-kafiru yujza bin nari bima kasab. Nah, itu Brandy udah mulai cakep bacanya kan? Brandy. Nah, lewat dah si Andika nih. Kamu murajaah nih. Murajaah. Sibuk. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqa samawati wal wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maksudnya bukan dengan kebatilan dan kesia-siaan. Itu jaza kullu nafsin bima kasabat. Ya, agar semua jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Ya, apa yang telah dia lakukan. Ya. Hadhihi al-hikmah, inilah hikmahnya. Ya, annallaha yajzi kulla nafsin bima kasabat. Wa Allah akan membalas setiap jiwa dari apa yang telah dia lakukan. Natijatan lil khalqis samawati wal ard. Inilah sebagai hasil ya, dari penciptaannya langit dan bumi. Maka seorang mukmin dia akan dibalas dengan surga. Kafir dia akan dibalas dengan neraka. Bima kasabat. Tentu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Usahakan di dunia. Lihat di matan. Fa akhbarallahu ta'ala annahu khalaqas samawati wal arda, maka Allah mengabarkan bahwasanya dia menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan hak, al mutadammini amrahu wa nahyahu, ya, yang mengandung perintahnya, larangannya, wa sawabahu wa iqabahu, pahalanya, hukumannya. Fa idza kanat as-samawati wal ardu innama khuliqat lihada wa huwa ghayatul khalqi, fa kayfa yuqal innahu la ghayata lahu wa la hikmata maqsudatin. Nah, apabila langit dan bumi diciptakan karena ibadah, ya, lihada wa huwa ghayatul khalqi, dan ini cipta di tujuan penciptaan, maka bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwasanya la ghayata lahu wa la hikmata maqsudihi. Tidak ada tujuan dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada hikmah, ya, yang diinginkan, yang ditujukan dari penciptaan langit dan bumi. Bal inna dzalika limujarradil istijar al umal hatta yatakaddaru hatta la yatakaddaru alaihim as-sawabu bil minnati. Ya. Nah, kemudian dari mana tadi? Wa anna dzalika limujarradil istijar, dan itu tidak lain hanya seperti istijar, yaitu memberikan balasan al ummal bagi orang-orang yang beramal, bekerja. Hatta la yatakaddaru alaihim as-sawabu bil minnah. Ya. Hingga sampai apa namanya, itu semua kecuali sekedar untuk memberikan balasan bagi orang yang beramal, ya, hatta la yataqaddar, sehingga tidak berkurang nilainya, la yataqaddar alaihim, hingga tidak berkurang nilainya, as-sawabu wa bil minnah, ya, nilainya, karena itu hanya sekedar pahala atau minnah, anugerah. Ya, siapa tadi yang baca? Berlanjut Brandy. Wa yu'aqibah. Baik. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, ya, yang mengandung perintahnya, larangannya, ya, pahala maupun hukumannya. Inilah hak bahwa Allah memerintahkan dan melarang, Dia akan memberikan pahala dan Dia akan menghukum. Terus fa idza kanat as-samaa'u wal ardu innama khuliqat li hada wa huwa ghayatul khalq. Fakaifa yuqal innahu la ghayata wa la hikmata maqsudi maqsudatin. Ya. Nah. Kemudian ya. Apabila mata langit-langit dan bumi diciptakan karena ibadah dan itulah tujuan penciptaan makhluk, maka bagaimana dikatakan bahwa tidak ada tujuan la ghayata, tidak ada tujuan lahu bagi penciptaan langit dan bumi tadi, wala hikmata maqsudatin, tidak ada hikmah, ya, yang diinginkan dari penciptaan langit dan bumi. Lanjut berarti hada ada rabbuna qaifatil ula wa hum al-jabriyatu wa hum al-jabriyatu alladziina yaquluna inna allaha la ya'muru bi hikmati wa la yanha bi hikmati wa innama ya'muru wa yanha dimujarradin masyiati wal iradah. Nah, ini adalah sanggahan terhadap kaum kelompok, ya. Yang pertama yaitu Jabriyah, yang mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak memerintahkan dengan hikmah, tidak melarang dengan hikmah, namun Allah memerintahkan dan melarang itu karena masyiahnya, ya, karena sifat kehendak yang ada pada Allah. Ya. Terus Brandy. Yatakaddaru alaihim at-tawabu bil minnati kama yakul qadariyatu li mujarradi istijalil ummani min ajri ayyutihim min ajri an yu'tiyahum ajrahum istihqaqan lahum. Terus istahaqqu wa innama mustahaqquhu 'ala Allahi azza wa jalla faqad istahaqqu enggak ada hunya yang kedua faqad istahaqqu 'ala Allahi hadasyai'u kama yastahiqqu al-ajiru al-mustajiri wa la minnata lahu fi dhalika la minnata lil mu'ajiri ala al-ajiri wa la minnata lil khaliqi ala al-khaliqi idha asabahum kada yakuluna qabbahumullah. Sebentar, mau cuci muka dulu, ngantuk. Selamat apa nih? Eh lanjut. Udah diterjemahin belum tadi? Ayo Brand. Hah? Yang mana tadi? Sampai itu ya. Nggak dari mana yang antum belum diterjemahin? Fa idza kanat itu udah. Wa idza kanat as-samawati wal ardu innama khuliqat li hadhihi wa ghayatul khalq kaifa yuqal? Ini udah belum? Baik, kemudian udzalika li mujarrad istijaril ummal, atau itu hanya seperti upah para pekerja, hatta yataqaddaru alaihim sawabun bil minnah, hingga tidak berkurang pahala untuk mereka dengan diberikan anugerah. Kama yaquluhu al qadariyah, sebagaimana ini dikatakan oleh kaum qadariyah, li mujarrad istijaril ummal, bahwasanya pahala tersebut, apa, seorang hamba mendapatkan pahala itu seperti upah semata para pekerja, min ajli an yu'tiyahum ajrahum, min ajli an yu'tiyahum ajrahum istihqaqan lahum, yaitu dengan Allah memberikan kepada mereka balasan mereka itu istihqaqan lahum, itu karena hak mereka, karena karena sebagai pemenuhan hak mereka. Ini akidah siapa? Mu'tazilah Qadariyah. Ya, bahwasanya sang hamba tatkala mereka beribadah maka mereka wajib dapat pahala. Ya, sang hamba tatkala melakukan dosa maka dia wajib dapat dosa. Adapun ahli sunnah selama dosanya bukan syirik akbar, tahta masyiatillah. Ya enggak? Taib. Nah, maka kalau di buku-buku usul fikih, ya di buku-buku usul fikih, karena mereka dulu yang menguasai usul fikih, di buku usul fikih itu kalau definisi wajib, ya definisinya haram apa? Nah, langsung, ya, yaitu yang diberikan pahala bagi yang melakukannya, ya, yang dihukum karena tidak melakukannya. Ini Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Ya, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Itu Mu'tazilah. Ahlus sunnah enggak? Mengusabu fa'iluhu, ini imtisalat. Nah, ini belum tentu diterima. Karena ahlus sunnah wal jamaah beribadah pada Allah dengan roja, dengan khauf. Dengan harapan semoga diterima. Khauf, khawatir tidak diterima. Ngerti gak sini? Taibar kalau begitu. Ya, kemudian, walaysa min fadlillahi alaihim. Nah, kata mereka, tatkala Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala, itu bukan karena ya, karunia Allah yang Allah berikan pada mereka. Innama hum istahaqquhu. Allah, karena mereka dapat pahala, karena mereka memang berhak mendapatkannya dari Allah. Istahaqqu Allah hadha syai. Ya, mereka berhak atas mendapatkan Allah. Ya, hadha syai'a. Hal ini itu pahala. Kama yastahiqqu al-ajru al-ujrata ala al-musta'jir. Sebagaimana para pekerja, pegawai diberhak mendapatkan gaji dari orang yang memperkerjakan dia. Ya la minnata lahu, bukan karena anugerah dari yang memperkerjakan dia, dari bosnya. Wala minnata lil, ini udah dibaca? Lil mu'ajjari. Ya, lil mu'jari. Dan bukan karena anugerah dari orang yang memperkerjakan, alal ajiri, kepada para pegawai. Fala minnata lil khaliqi alal khalqi idza asabahum. Maka bukanlah anugerah, tidak ada anugerah bagi yang diberikan sang Khalik, Allah sang pencipta, kepada makhluk apabila Allah memberikan ganjaran pahala kepada makhluk, pada mereka. Nauzubillah. Akidah Qadariyah Mu'tazilah. Kada yakuluna qabbahumullah. Demikianlah yang mereka katakan, semoga Allah memburukkan mereka. Ya. Au li mujarrad isti'dadi nufus walil ma'arif al-aqliyati wartibatan wartiyadan li mukhalafati al-awaidi. Perhatikan di matan kata al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, atau karena isti'dad di nufus, atau karena ingin menyiapkan jiwa, ya, ingin menyiapkan jiwa ya lil ma'arif al aqliyah, untuk berbagai ma'rifah aqliyah, ya berbagai ma'rifah aqliyah. Menerima pengetahuan akal, ya, wartiyadan, dan melatihnya limukhalafati al-awaid, untuk menyelisihi kebiasaan. Ini berapa? Ini berarti pendapat siapa ini? Hah? Hah? Ini pendapat siapa? Sufi. Nah, terus lanjut berarti? Qawluhu awli mujarrad istidadi nufusi lil ma'arifin aqliyati war tiyadun li mukhalafatin awaidi. Hadzal qawlu tsalitsi. Hadzal qawlu. Hadzal qawlu tsalitsu. Faqad arrajal muallifu 'ala al-aqwali tsalatsati. Nah. Ini pendapat yang ketiga, pendapatnya kaum Sufiyah, ya, dan muallif arrajal muallifu berhenti pada pendapat yang ketiga ini, pada pendapat yang ketiga ini. Nah, summa qala al-musannif الشيخ المقرزي الشافعي وإذا تأمل اللبيب maka kalau orang yang labib, orang yang memiliki tadi apa, ulul albab, ukul, nah, orang yang memiliki akal, yang memiliki kepandaian, dia memperhatikan al-farqa baina hadzal aqwali, dia memperhatikan perbedaan di antara pendapat-pendapat ini, wa baina ma dalla alaihi sharihul wahyi, ya, dan dia memperhatikan, ya, antara yang madalla yang ditunjukkan oleh wahyu-wahyu yang tegas, ya, yang ditunjukkan oleh wahyu secara jelas, alima, maka dia akan mengetahui annallaha ta'ala khalaqal khalqa liibadatihi aljami'ati likamali mahabbatihi, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah padanya. Ya, untuk beribadah padanya yang mengumpulkan kesempurnaan cintanya dengan ketundukan pada perintahnya, ma'al khudu'i lahu wal inqiyadi li amrihi. Ya, mengumpulkan kesempurnaan cintanya dan ketundukan kepada perintahnya. Ya. Fal aslu ibadah mahabbatullah. Nah, nah, baca sekarang gantian. Ya. Apa? Andika udah ya. Apip udah, Brandy udah. Somul, masyaallah. Jagoan belakangan. Kayak film India, Mul. Idza tanamta hadza tubayyinu lakal hadza tabayyana. Hadza tabayyana. Lakal haqqi. Hah? Kenapa jadi haqqi, Mul? Al-haqqu. Al-haqqu. Fa huwa anna Allah khalaqal khalqi li'ibadatihi. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La limujarradil musab Masyiati wal iradati wala li anna an-nasa la yaqtadiquna bi iradatillahi wa qudratihi, kan ada irada. Ingat dia tahu dia. Terus. Wa innama yaf'aluna ibadata limujarradi annahum yuriduna al-ajra 'alayya. Masya Allah. Lewat Andika mah. Ah, terus. Wa thawabu. Ya, wasal. Patuh. Wa thawaba 'alayya kal ajiri. Masyaallah. Wal ana. Ini Somul, kalau bacanya benar, Mul, nanti dikasih THR, Mul. Sama Andika, Mul. Sama Pak Amin, sama Pak Afif. kasih THR. Ayo mul. Nakhlusu. Ila mahya ibadatu. Ila mahya al-ibadatu. Terus. Fal ibadatu iya ghoyatul hubbi. Hubbi ma'a ghoyatul zulli. Masya Allah. Terus. Ghoyatul hubbillahi. Wa yaqul hubbi illahi. Eh, Sabit, antum jangan ketawa antum. Temannya baca diketawain. Eh, jangan lupa di videoin, kasih ke kakeknya dia di Flores. Nah, lihat nih. Ma'a ghoyatul illahi wal khudu'i lahu. Fala yakfi hubbu fa'il dari yakfi. Fala yakfi hubbu min duni tadallulin. Nah, ada cukup, kebanyakan tarantum, hah, kekenyangan lagi. Nah, masya Allah. Hah, besok sama kau baca di video ilmu, kirim ke leluhur di Flores. Nah, ini baca kitab nih di Bekasi nih. Jadi ahli kitab ya kan. Nah, dari mana tadi Syamul bacanya Syamul? Ya, wa idza ta'ammala al-labibu al-farqa baina hadhil aqwal. Kalau orang yang cerdik, yang memiliki akal, memperhatikan perbedaan antara pendapat-pendapat ini semua. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, "Idza ta'ammalta hadza, tabayyana laka al-haqq." Nah, apabila Anda memperhatikan, mencermati, maka akan jelaslah kebenaran bagi Anda. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. La li mujarradil masyiati wal irada. Bukan karena ya, kehendak semata, bukan karena keinginan Allah semata aja. Wala li anna an-nasa la yartabituna bi iradatillahi wa qudratih. Dan bukan pula karena manusia mereka menghubungkan dengan kehendak Allah dan menghubungkan dengan kehendak Allah dan kekuasanya. Innama yaf'aluna 'al ibadata. Namun mereka semua melakukan ibadah tersebut limujarradi annahum yuridun al-ajra 'alaiha. Ya, karena mereka menginginkan pahala atas ibadah tersebut, sawab, ganjaran pahala 'alaiha kal ajir sebagaimana para pegawai. Sampai sini ya. Wal an nakhlus. Ini udah belum Syamul dibaca? Hah? Udah. Nah, bahas ini. Apa sih itu ibadah? Maka ibadah ialah goyatul hubbi ma'a goyatul zul. Maka ibadah itu adalah puncak kecintaan disertai puncak kerendahan diri di hadapan Allah. Wa goyatul hubbi lillah, puncak ya kecintaan kepada Allah. Wa goyatul adzulli lillah, dan puncak perendahan diri wal khudu, ya, ketundukan diri kepada Allah. Lahu fala yakfi al-hubbu min duni tadallulin. Maka yang kecintaan kepada Allah itu tidaklah cukup ya tanpa adanya perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini Syamul tadi baca ya? Baik, terus baca sini yang belum baca ya. Sabit. فأنت تحب الزوجة وتحب المال وتحب الصديق وتحب الوالدين ولكن لا تذل له لا تذل له هذا ليس عبادة هذا ليس عبادة هذه محبة حقيقية ولا تذل من غير محبة ولا تذل من غير محبة كما تذل الجبابرة والملوك والطغاة هذه ليست عبادة kama tadillu al-jababirata wal-muluka wat-tughata hadhihi laysat ibadatan. Fahada dhullun min dunil mahmiduni mahabbatin fa'anta tubghiduhum walakin takhafu fatadillu min duni hadaini al-amrayni ghayatil hubbi abidihi huma qutbani wa alayhima falaku al-ibadati da'iru ma daru hatta qamat al-qutbani wal madaratu bil amri rusuli la bil hawa wa nafsi wasyaitani. Nah. Wa hasbuk. Nah. Dari mana tadi Sabit bacanya? Fala yakfi al hubbu min duni tadallul. Maka cinta tidaklah cukup tanpa adanya perendahan diri. Tidak cukup perendahan diri tanpa adanya mahabbah, kecintaan. Ya, tanpa adanya mahabbah atau kecintaan. Fala yakfi wahidun min dunal akhar. Maka salah satu dari itu aja enggak cukup tanpa disertai yang lainnya. Ya, harus ada puncak kecintaan kepada Allah dan puncak perendahan diri di hadapan Allah. Ya, fantan maka Anda mencintai zaujata, istri Anda yang satu, ya, Pak Habib. Anda mencintai istri Anda semata wayang. Az-zauja ini kan mufrad, ya enggak? Ini kan mufrad tuh. Jadi Anda mencintai istri semata wayang Anda. Wa tuhibbul mala, Anda mencintai harta. Wa tuhibbus shadiqa, Anda mencintai rekan, kayak Sabit mencintai Saumul. Hubban jamman. Wa tuhibbul walidain, Anda mencintai kedua orang tua Anda. Namun Anda tidak merendahkan diri di hadapan mereka. Hada laisa ibadatan. Ini bukanlah dianggap sebagai sebuah ibadah. Ibadah adalah cinta. Tetapi kalau disertai dengan perendahan diri, jadi ibadah. Afwan, mahabbah adalah ibadah. Kecintaan adalah ibadah. Tapi kalau tidak disertai ketundukan diri kepada yang dicintai, itu bukan ibadah. Ya. Beda kali kalau siapa ini yang cinta sama istrinya, tapi tunduk sama istrinya. Oh, itu jadi ibadah itu, hati-hati itu. Ketundukan diri. Bahaya itu. Enggak boleh, Mas Andika ya. Ya, kama tadillu, ya, mana lagi tadi? Hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun. Ini mahabbah tabi'iyyah. Ya, kecintaan tabiat. Ya, ini bukan masuk di pembahasan bab ini yang kita bahas. Namun yang kita bahas ialah bab yang mahabbah yang keterkaitannya dengan ibadah. Itu yang terkaitannya dengan ibadah yang disertai dengan ketundukan kepada zat yang dicintai. Ya, kama wala tadilu min ghairi mahabbatin. Dan Anda tidak merendahkan diri, ya, maka itu tanpa ada mahabbah. Ya, kama tadilu al-jababirata, sebagaimana Anda merendahkan diri di hadapan penguasa yang kejam, wal muluk, para raja, wat tughata, para tugot, para togut, ya. Hadhihi laysat ibadatan, ini bukanlah ibadah. Ya, ketika Anda merendahkan diri kepadanya. Ya, fahadan. Ya, maka perendahan diri ini tanpa adanya mahabbah. Bahkan Anda membencinya. Lakin takhafu minhum, namun Anda takut kepada mereka. Fatadillu lahum, maka Anda pun merendahkan diri di hadapan mereka. Maka fala ibadata min duni hadainil amrain, ghayatil hubbi ma'a ghayatil dhul. Maka tidaklah ada ibadah tanpa ada dua hal ini, yaitu puncak kecintaan dan puncak perendahan diri. Ibnu Qayyim berkata di Nuniyah, ibadur rahmani wa ibadatur rahmani ghayatul hubbihi, hamba Allah yang maha rahman sangat besar cintanya ma'adulli abidihi huma qutbani, disertai dengan ketundukan ya hambanya, yang keduanya adalah kutub, keduanya adalah kutub ya, kutub utara maupun kutub selatan mungkin ya, yaitu puncak kecintaan dan puncak perendah diri. Wa alaihima falakul ibadati dairu, maka di atas keduanya lah puncak kecintaan, puncak ketundukan diri ya, falak poros ibadah dia berotasi, madara hatta qamatil qutbani ya, dan dia berotasi hingga tegaklah dua kutub tadi. Wa madaruhu bil amri amri rasulih, yaitu porosnya adalah dengan melaksanakan perintah-perintah rasulnya, la bil hawa wan nafsi syaitani, bukan dengan perintah nafsu maupun ya, setan. Maka inilah ibadah. Ya. Terus lanjut sabit. Disertai dengan ketundukan kepadanya dan inqiyad. Ya, inqiyad yaitu dengan apa namanya inqiyad? Ketundukan juga ya. Ya, ketundukan juga. Maka terhadap perintahnya. Wa hadha huwa adzullu lillah. Inilah bentuk perendahan diri kepada Allah. Terus ah, ini apa asas ibadah adalah cinta kepada Allah ya, cinta kepada Allah bahkan yaitu mengesakan Allah dalam kecintaan. Terus an yusrika ma'ahu ahadan fi mahabbati allati ma'aha dhulmun wa ghulun. Nah, maka tidak boleh seorang menyekutukan Allah dengan siapapun dalam masalah kecintaan ya, allati maha dzullun wa makhwa khudu'un, yang pada kecintaan tersebut disertai dengan ya, perendahan diri dan ketundukan, maka hal ini tidak diperkenankan. Terus amal mahabbatu min duni dzullin ni'amin na'am ni'am apa itu ni'am. Naam yujadu hada. Nah, adapun kecintaan tanpa ada perendahan diri ya, memang didapati hal ini. Terus audullun min duni mahabbati yujadu. Nah, ataupun perendahan diri tanpa adanya kecintaan, nah didapati. Terus walakin la yusamma ibadatan. Namun ini semua bukan dinamakan sebagai ibadah. Baik. Sudah berapa halaman kita baca? Hah? 7. Nah, ini halaman ke-7. Sampai setengah 11 lah ya. Atau dikit lagi deh. Ya. Terus lihat di matan. Fala tuhib fala yuhibbu mahu siwahu wa inna ma yuhibbu ma yuhibbuhu li ajlihi wa fihi. Maka janganlah seseorang mencintai ya, tidak, seseorang dia tidak mencintai yang lain bersama dengan mahu siwahu. Maka janganlah seseorang tidak mencintai yang lain bersama-sama dengan mencintainya. Wa inna ma yuhibbu ma yuhibbuhu li ajlihi wa fihi. Namun seseorang mencintai yang lain itu apa? Itu yang lain itu adalah yang dicintai oleh Allah. Yang dia mencintainya ma yuhibbuhu li ajlihi, yang dia mencintainya karenanya, karena Allah. Ya, wa fihi. Ya, karenanya, karena Allah, wa fihi dan padanya, pada Allah. Kama yuhibbuhu anbiya'ahu wa rasulahu wa malaikatahu. Sebagaimana seseorang mencintai nabinya, rasulnya, malaikatnya, li anna mahabbatahum min tamami mahabbatihi. Karena kecintaan kepada mereka merupakan bagian dari kesempurnaan cinta kepada Allah. Laisat kama habbati kama habbati man ittakhadha min dunihi andadan yuhibbunahum kahubbillah kahubbihi ya, tidak seperti cintanya orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, baca siapa? Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محبة العبودية فمحبة العبودية لا تقبل الاشتراك. Nah, perhatikan yang namanya mahabbah ubudiyah, kecintaan yang bernilai ibadah, itu tidak menerima sekutu. Terus wala tuhibbu ahadan kamahabbatillahi qala ta'ala minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi. Nah, maka janganlah anda mencintai seorang pun seperti mencintai anda, mencintai Allah. Allah Ta'ala berfirman, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan. Dia mencintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Terus hadza fihi bayanu anna man asyraka ma'allahi fil mahabbati mahabbatul 'ubudiyyati allati hiya hubbun wa dhullun. Nah, ya, maka hal ini terdapat penjelasan dalam hal ini bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah, dalam hal kecintaan, yaitu mahabbah ubudiyat, itu kecintaan yang bernilai ibadah, yang itu adalah cinta dan merendahkan diri, yaitu cinta juga plus merendahkan diri, maka dia kufur. Ini kufur akbar. Ya, bidarik karena perbuatan dia tersebut. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah, ai syuraka'a, yaitu sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintainya seperti dia mencintai Allah. Maka musyrikun, ini udah dibaca? Ayo baca terus. Al musyrikun yuhibbuna asnamahu ma 'abaduha illa li'annahum yuhibbunahum wa yadilluna laha. وَيَسْرِكُونَ الْمُحَبَّةَ لَهَا وَيُشْرِكُونَهَا مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ. Nah, ya, maka kaum musyrikun mereka mencintai berhala-berhala mereka. Ya, mereka tidaklah beribadah ke berhala mereka melainkan karena mereka mencintainya dan karena mereka merendahkan diri di hadapan berhala-berhala tadi. Maka mereka memalingkan kecintaan yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah yang disertai dengan perendahan diri tadi, mereka palingkan laha kepada berhala-berhala tadi. Maka mereka menyekutukan berhala tadi dalam hal kecintaan di samping Allah. Di samping mereka mencintai Allah dalam hal tersebut. Terus walau yarul ladina dulamu id yarunal adab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul iqab. Nah, seandainya orang-orang zalim tersebut melihat azab bahwasanya Allah Maha Kuat. Kekuatan milik Allah semata semua dan Allah sangat kuat. Sangat keras azabnya. Terus ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'u al-'adab wa taqattat bihim al-asbab. Nah, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, ya, dan mereka melihat adab, maka terputuslah hubungan antar mereka. Terus ai in qata'atil muhabbatu allati 'abaduhum min ajliha. Nah, itu terputuslah kecintaan yang mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi karenanya. Nah, dan mereka memusuhinya, jadilah mereka musuh. Terus nah, tatkala manusia dikumpulkan, maka mereka memiliki musuh-musuh dan mereka kafir kepada peribadatan pada Allah, mengingkari. Terus qala ta'ala innama taqattu min dunillahi awsana wa mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum li ba'din fayal'anu ba'dukum ba'dun wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin wa la tabqa illa mahabbatillahi 'azza wa jalla qala ta'ala al-aqillahu yawma idin ba'dun li ba'din adubun illa al-muttaqin هذه التي تبقى حب الله وحب أولياء الله جل وعلا فمحبتهم لله وفي الله هذا الذي يبقى. نعم. Dari mana tadi? Wala ta'ala innama takhadu innama takhattum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kalian menjadikan min dunillahi awsanan, ya, menjadikan tandingan, menjadikan berhala selain Allah, mawaddata yang kalian saling mencintai, ya bainikum fil hayati dunia, di antara kalian di kehidupan dunia ini. Tsumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din, kemudian di akhirat sebagian di antara kalian akan mengingkari sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dun, sebagian di antara kalian akan melaknat sebagian yang lain. wa ma'wakumun nar wa ma'alakum min nasirin. Ya. Dan tempat mereka tidak ada neraka dan tidak mereka tidak memiliki penolong sedikit pun. Ya. La tabqa illa mahabbatullah. Maka tidak ada yang kekal kecuali kecintaan pada Allah. Adapun kecintaan sesama makhluk akan tidak kekal, saling benci nanti di akhirat. Al akhillau yauma idzin ba'dukum li ba'din adu illal muttaqin. Al akhilla, kata Allah, teman-teman dekat pada hari tersebut mereka akan memusuhi satu sama lain. Ya, akan akan menjadi musuh sama satu sama lain kecuali orang-orang bertakwa. Hadhihi allati tabqa. Inilah yang kekal. Hubbullah wa hubbu awliyaillah. Itu kecintaan pada Allah, kecintaan pada wali-wali Allah. Wa mahabbatuhum lillah wa fillah hadha alladhi yabqa. Maka kecintaan mereka karena Allah, di jalan Allah, inilah yang kekal. Terus Akbar baca. Itu ba'in tasjid mutahabun. La yatahabun. Qabaliyah. Nah, sesungguhnya ia mencintai apa yang dicintai Allah karena Allah dan di jalan Allah. Bahwa yuhibbu man yuhibbu man minal makhlukin min ajlillah. Maka ia mencintai siapa yang Allah mencintainya dari kalangan makhluk karena Allah. Ya, wa fillah, di jalan Allah. La ma'allah. Ya. Bukan bersama Allah. Namun fillah, min ajlillah. Ya, karena Allah, di jalan Allah. Ya, karena Allah. Wal mutahabbun fillah, orang-orang saling mencintai karena Allah, maka mereka akan berada kelak di manabir, di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Wal mutahabbuna fillah, maka orang-orang saling mencintai karena Allah. Alladzina la yatahabbuna min ajid dunya, yang mereka tidaklah saling mencintai karena dunia atau karena semangat kesukuan, nasab, namun mereka saling mencintai karena Allah. Ya, fillah, di jalan Allah. Hadihil mahabbah al-musmirah wal-mufidah. Inilah kecintaan yang akan memberikan hasil, mendatangkan manfaat, faedah. Nah, terus lihat di matan. Kama yuhibbu anbiyahu, sebagaimana Allah mencintai para nabinya, rasul, malaikatnya. Lianna mahabbatahum min tamami mahabbatih. Karena mencintai mereka merupakan bagian sebab dari kesempurnaan cintanya kepada Allah. Ya. Walaysat ka mahabbatihi man ittakhadha min dunihi andadan yuhibbuhum ka hubbih. Nah. Bukanlah seperti kecintaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang dia mencintai mereka seperti ia mencintai Allah. Lanjut, Akbar. Nah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, maka kecintaan kepada para nabi, para rasul, malaikat, orang soleh itu min ajlillah, itu karena Allah. Kecintaan di jalan Allah. Maka perbedaan di antara keduanya, antara kecintaan pada Allah dan kecintaan di jalan Allah. Ya. Terus di anna mahabbatahum min tamami mahabbatih. Fa huwa ma ahabbahum illa bi anna Allah yuhibbuhum. Fa huwa yuhibbu man yuhibbuhu wa yuhibbu man yuhibbuhu azza wa jalla min aqwali wal a'mali. Hadhihi ya ibadatu. Kata Syekh, yaitu fa huwa man ma ahabbuhum. Yaitu yang Allah cintai, ma ahabbahum illa ma ahabbahum, yaitu tidaklah ia mencintai mereka melainkan li anna Allah yuhibbuhum, karena Allah mencintai mereka. Wa huwa yuhibbu man yuhibbuhullahu, maka ia mencintai orang yang Allah, yang apa namanya, Allah mencintainya. Wa yuhibbu man yuhibbuhum yuhibbuhullahu, maka ia mencintai orang yang Allah telah mencintainya. Ya, minal akhwal wal amal, berupa ucapan maupun berbagai tindakan. Hadihi hiya al ibadah, inilah ibadah. Nah, walaysat, terus lanjut. Allahu walaysat sama habbatin manit takhoda min dunihi anda dan hibbuhun takhubihi. Ayat musyrikun. Terus Allahu faida kanatil mahabbatu lahu dia haqiqatun haqiqatu ubudiyatihi wa sirriha wa sirriha wa hiya inama tatahaq tatahaq qoko tatahaq qoko tatahaq qoko bintibahi amrihi wa jadinahi nahihi. Naam. Wa idza kanat al mahabbah allati hiya al haqiqah ubudiyah wa sirriha. Nah, apabila ya, kecintaan kepada Allah adalah hakikat ubudiyah, hakikatu ubudiyatihi wa sirruha, hakikat peribadatan kepada Allah dan rahasianya, fa hiya innama tatahaqqaqu bi ittiba'i amrihi wa ijtinabi nahyihi. Maka itu akan terrealisasi dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Terus fala yakfi mujarradul mahabbati. Nah, maka tidak cukup cinta semata. Bala budda min manittaba'a minattiba'i amrihi. Ah, bahkan disertai, harus disertai mengikuti perintahnya. Tidak kana mahabbatun billahi. Ah, apabila itu cinta yang karena Allah. Wa yuhibbu Allah wa yuhibbu Allah fala budda ayat taba'a ma amara Allah bi. Wa yatruka ma nahallahu anhu fala yakfi an yakula anna uhibbullaha wala yaduruni anni la usalli wala asumu wa afalu ma uridu. Nah, dari mana tadi? Idza kanat mahabbatun lillah wa yuhibbullaha, itu apabila ia mencintai Allah, fala ayat tabi'a ma amarallahu bih, maka janganlah dia ya, apabila dia mencintai Allah, yuhibullahu, ini kan, maka Allah pun akan mencintainya. Fala budda ayat tabi'a ma amarallahu bih, maka dia mesti mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ini namanya cinta. Wayatruka ma nahallahu an, dan dia mesti meninggalkan apa yang Allah larang. Maka fala yakfi, maka tidak bisa ayakula seorang berkata ana uhibbullah wala yadribuni, seorang enggak boleh menyatakan saya cinta pada Allah, enggak masalah bagi saya tidak salat, tidak puasa, tidak melakukan apa yang saya inginkan. Naudzubillah. Fa hadza kadzab, ini adalah pendusta besar. Ya, wala yuhibbullah, dia tidak mencintai Allah. Alladhi yuhibbullaha yattabi'u ma amara Allah bih, maka orang yang mencintai Allah dia akan mengikuti ya, apa yang Allah cintai, apa yang Allah perintahkan. Allah Ta'ala berfirman wa naha an wa manaha anhu, ya, dia mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Wa yattabi' rusulah, dan dia akan mengikuti rasulnya. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfirlakum dzunubakum. Amlaka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni seluruh dosa kalian. Qul atiullaha war rasula. Katakanlah taatlah pada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Tapi kalau kalian berpaling, katakanlah Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah taat pada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbu al kafar. Taatlah pada Allah dan Rasul. Yaitu, kalau kalian berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur nikmat. Fa mahabbatullahi laysat mujarrada da'watiha da'watin. Maka kecintaan pada Allah tidaklah cukup hanya klaim semata. Bal hiya haqiqatu alamatiha ittiba'ur rusul. Bahkan hakikat dan tanda dari kecintaan pada Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama ratuha. Hasilnya apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfirlakum dzunubakum. Allah akan mengampuni, mencintai kalian dan mengampuni segala dosa kalian. Ya, fa inda tibail amri wan nahi tatabayyanu haqiqatul ubudiyah wal mahabbah. Ya. Maka ketika mengikuti perintah dan larangan, maka jelaslah hakikat ya rububiyah mahabbah. Wal amru wan nahyu huwa alladhi jaa bihi ar-rasul. Para perintah dan larangan ialah yang dibawa oleh Rasul. Cukup ya. Berapa halaman kita baca? 8 halaman. Subhanallah, bihamdika, syadallah, ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.